Apakah ada larangan dalam Islam ketika meniru karya orang lain? Ada. Karena sekian banyak larangan-larangan dari jual beli atau perusak-perusak jual beli adalah pemalsuan atau meniru karya orang lain dalam artian menjiplak. Maka itu termasuk ghish. Man ghashana falaysa minna, kata Nabi. Siapa yang curang terhadap kami bukan golongan kami. Maksudnya terhadap kaum muslimin, maka bukan kaum muslimin, bukan golongan kami. Itu ancaman, bukan berarti kufar. Apakah dalam Islam ada pengakuan hak cipta? Ini sama saja dengan yang tadi.